tanda tanya, apa kau benar cinta? Namun yang kulihat bukan seperti yang kupinta. Kau ucapkan cinta, seakan aku buta. Tapi di belakangku kau telah rubah cerita. Suasana hati ini sudah tak lagi ramah. Di mana saat kau putuskan untuk memilih dia, kau telah bahagia dan melupakan kisah lama. Segenap cinta yang kuberi kau balas dengan hina. Oh Tuhan, pasrahkan semua di dalam hati. Biarlah cinta ini kan ku bawa sampai mati. Semua yang ku beri tak lupa aku syukuri. Semua yang terjadi tak akan aku sesali. Terima semua yang kau berikan, meski itu menyakitkan. Semoga kau bahagia. Ku sadari ku manusia biasa, ku tak punya apa. Daripada ku bertikai, dan satu yang ku inginkan tak pernah kau berikan. Berharap bahagia namun tak pernah ku dapatkan. Percuma berharap bila tak ada kepastian. Ingin bersamamu itu di dalam penantian. Dan aku berhenti untuk mengejar bayanganmu. Biarkan aku sendiri belajar hidup tanpamu. Ku tak mau tersakiti karena masa lalu. Ku akan berhenti dan melupakan diri. Berima semua yang kau berikan, meski itu menyakitkan. Semoga kau bahagia. Sadari ku manusia biasa, ku tak punya apa-apa. Segenap luka tersimpan, ku tersiksa. Dengan kata lelah kau jadikan sebagai alasan. Semua kau dari kebohongan kecurangan, kau ciptakan jadi kesepakatan tanpa ada bukti yang menjadi kepastian. Ku coba mengerti dirimu namun aku tak sanggup. Berusaha bertahan dalam ruang yang redup. Inginkan cinta yang indah akan segera kuhirup, namun takkan bisa karena batin tak lagi hidup. Tak pernah dirimu mengerti sedikit akan posisi ini. Segala tindakan keputusan kau beri tak terbatasi. Terlalu ego dirimu hadapi masalah dengan